الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فأخذ إلى حفظه وحفظه الله بنعمة الله سبحانه وتعالى الكثير dan mudahkan kembali untuk mengkaji kitab yang sudah kita mulai, yaitu kitab Al-Tawfi di Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdillah rahimahullah ta'ala. Dan pada pembahasan yang terakhir kita kaji, kita masih pada tentang makna Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ. Dari antara manusia yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi dan kalian sekutu-sekutu, di mana sekutu-sekutu tersebut mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana maksud al-Musallif rahimahullah ta'ala di dalam ini, beliau menjelaskan minat wa'asyir di atas contoh contoh kesyirikan adalah asyirku fil mahabbah, kesyirikan dalam rasa cinta, yakni mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan lebih, di mana cinta tersebut terkandung di dalamnya tajud walhudu, pengerendahan diri, ketundukan. Maka rasa cinta yang terkandung di dalamnya hal-hal yang seperti ini, ketundukan yang sempurna kepada yang dicintai, ini tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada siapa yang menyerahkan kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik kafir. Adapun seorang yang mencintai satu hal atau orang lain, namun tidak terkandung di dalamnya ketundukan, pengorbanan diri, pengibadahan atau penghambatan, makanya seperti ini adalah penghambat yang asalnya terpuji atau asalnya tidak dijelaskan. Seperti rasa cinta seorang suami kepada istrinya, rasa cinta seorang ayah kepada anaknya, rasa cinta seseorang kepada saudara dan keluarganya. Maka cinta yang sifatnya seperti ini tidak terkait di dalamnya aduh pengendalian diri atau penghambatan kepada yang dia cintai, dan itu hukum asalnya tidak dicela. Maka ini sifatnya tauhid, lima pada dasarnya manusia diciptakan memiliki rasa cinta tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW tiba ilaihi yang dunia itu An-Nisa Rabbid, dijadikan rasa cinta kepadaku dari perkara-perkara kebanyakannya wanita-wanita, begitu pula api, yakni minyak wangi. Artinya di antara perkara yang paling disukai Rasulullah SAW adalah minyak wangi, begitu pula wanita, istri-istri. Dan ini sebenarnya mungkin, namun hal itu berubah menjadi tercela, menjadi haram ketika kecintaan tadi mendorong seorang untuk terjatuh di dalam perkara yang haram, atau menjadikan dia meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kecintaan seorang ayah kepada anak, ini sifatnya wajar, sifatnya lebih, Namun kecintaan tersebut berubah menjadi haram ketika rasa cintanya terhadap anak yang menjadikan dan mendorong dia untuk membiarkan anaknya melakukan apapun yang diinginkan, walaupun itu haram sekalipun, tidak dikontrol. Padahal di antara kewajibannya adalah menjaga dan mengontrol anak. Dibiarkan untuk melakukan hal-hal yang haram yang melalui syariat dalam keadaan anak tersebut di bawah pengasuhan. Makanya seperti ini berubah menjadi haram rasa cinta tersebut, cinta yang berlebihan. Atau bahkan kecintaan seorang kepada sesuatu menjadikan dia melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang punya bumi bersepeda, maka ini sifatnya wajar. Pemilih manusia ada yang memiliki hobi-hobi tertentu, ada yang senang olahraga dan renang, sepak bola, atau bersepeda, atau naik gunung, mendaki, hiking, camping. Sifatnya wajar. Tapi ketika hal-hal seperti itu, kecintaan-kecintaan daripada aktivitas-aktivitas tadi menjadikan dia melalaikan kewajiban Allah, bersepeda sampai lupa salat jamaah, sepak bola karena mungkin pertandingan final antara RT, kemudian ada tetap dia tidak berhenti, tidak berhenti sampai meninggalkan salat salat jamaah. Makanya seperti ini berubah menjadi haram. Dan ada contoh kecintaan yang sifatnya syirik, sebagaimana kecintaan orang-orang musyrikin terhadap benda-benda mereka. Bahkan kata para ulama, kesyirikan dalam bentuk rasa cinta ingin akhbar anwar syirik, di antara kesyirikan yang paling berbahaya, karena berasal dari syirik ketika seorang itu berbuat syiriknya karena didasari rasa cinta, maka dia akan melakukan kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk yang lain karena dasarnya dia sudah cinta kepada hal-hal yang dia sembah. Maka dari situlah dia akan melakukan segala macam bentuk ibadah untuk sang sesembahannya. Hingga ini adalah sumber dari segala macam bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin terdahulu mereka membuka mati-matian terhadap dalam mereka. Maka mereka sampai pada batasan ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, mereka memarahi, mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW dan menghancurkan dakwahnya dikarenakan besarnya rasa cinta mereka kepada berhala, besarnya rasa cinta mereka kepada agama yang mereka berjalan di atasnya, walaupun itu syirik. Maka ini adalah salah satu contoh dari asyirik bil mahabbah. Allah mengatakan contoh yang lain seperti kecintaan orang-orang beriur kepada yang mereka anggap atau mereka istilahkan dengan para awliya, para wali, para saleh, atau para murid-murid kepada ashabul, orang-orang yang memiliki tarekat tertentu, seorang guru tarekat, sampai pada batasan mengibadahi sang wali itu tadi atau mengibadahi sang guru tarekat itu tadi, menyerahkan badannya yang mereka sebut sebagai ta'zim soleh ini, pengagungan kepada orang soleh, etikat di kuburan sang wali, nadar untuk sang wali, menyembelih untuk sang wali, sedekah untuk sang wali, meminta kepada sang wali karena dianggap sebagai orang yang banyak berkahnya walaupun telah meninggal. Maka syirik yang seperti ini adalah syirik akbar. Dan ini semua terjadi dikarenakan dia sudah tertanam pada dirinya asyirik fil mahabbah, rasa kesyirikan dalam bentuk mahabbah. Nah, ini khulasa dari yang telah kita pelajari pada kajian-kajian sebelumnya. Kemudian kita mulai lagi pelajaran kita sampai pada hadis Ibnu Abbas atau asal itu Ibnu Abbas asal dari Ibnu Abbas sebagai ulama yang mulia di dalam babnya di bawah Al Musta'in Rahimahullah. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال من احب في الله واقرب في الله ووالى في الله وعاد في الله فانما نناله ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاه وصوم حتى يكون كذلك وقد صار عامة المغارات الناس على أهل الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت به الأسباب قال الموتى. قال ابن عباس رضي الله عنه بركاته قد سمعت من سمعت membenci kata Allah, berloyal, berwala, menolak kata Allah, dan memusuhi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kewalian Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diraih dengan hal tersebut. Dan seorang tidak akan mendapatkan atau seorang hamba tidak akan mendapatkan rasa manis dari iman walaupun dia banyak salat dan puasanya sampai dia memiliki perangai itu tadi. Dan sungguh kebanyakan persaudaraan manusia di zaman sekarang itu dibangun di atas perkara dunia, atau bisa diartikan bahwa salat alam atau di dunia. Dan sungguh kebanyakan kesolidaritasan orang-orang kebanyakannya dibangun di atas perkara dunia, dan hal itu sama sekali tidak akan bermanfaat kepada orang yang memilikinya. Asal dari diriwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Maka di dalam asal ini Al-Fatihah menjelaskan bagaimana seorang itu mendapatkan walaupun Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kedekatan, kecintaan, serta menjadi walimin awliyat dari subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan utama menjadi seorang wali min awliyat dari subhanahu wa ta'ala, ala inna awliyat Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tetapi sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, walaupun yahzan, dan mereka pun tidak bersedih. Di mana sifat mereka, ciri-ciri mereka, kapan mereka menjadi seorang wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, di mana mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan bagaimana seorang itu dikatakan sebagai seorang wali min awliya'illah subhanahu wa ta'ala ketika seorang itu di atas iman dan takwa. Dan ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang sufi, terutama dari kalangan sufi yang mengatakan bahwasanya yang namanya wali itu ketika seorang itu sampai pada derajat tertentu yang dimana orang tersebut punya karamah-karamah yang mereka istilahkan dengan karamah-karamah, barulah orang tersebut dianggap sebagai wali. Ada yang mereka istilahkan dengan wali wujudun, orang yang sudah gila atau bilang katanya ini justru dianggap sebagai wali, orang yang sudah menjadi gila, orang yang menjadi sinting, sudah tidak mengerti dirinya, justru mereka anggap itu sebagai wali dan mereka silakan dengan wali majdu. Atau orang-orang yang rupiah anhu dan terjadi, menurut mereka yang namanya wali itu ketika dia sudah tidak diberikan tadi, bukan sekarang lagi, sudah tidak sholat, sudah tidak puasa, sudah tidak wajib membayar zakat, dan yang sebesar yang haram menjadi halal. Oleh karena itu, sebagian di antara mereka saking dulunya terhadap guru-guru mereka, ketika guru mereka mendatangi yang mohon menjimani hewan anak di depan murid-muridnya, maka murid-muridnya menganggap itu kalau wali, ada punya namanya wali, itu yang kalau jadi hal beda seperti kita, kita baru sampai pada tingkatan syariat, kita masih diperintahkan untuk sholat, kita belum sampai pada tingkatan yakin. Kalau guru kita sudah yakin, mereka berdari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yakin pada diri kalian. Berarti kalau sudah yakin, sudah tidak ibadah lagi. Ini pemahaman mereka. Adapun kita sudah yakin, sudah ma'rifat, sudah menyatu dengan Allah, maka sudah tidak butuh yang namanya sholat, puasa, zakat atau perkara-perkara yang lain. Nah, padahal keyakinan seperti ini, yang diyakini bahwasanya ada di dalam sebagian orang itu bisa dan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa terakhir, maka keyakinan menjadikan dia kafir. Yang diyakini bahwasanya sebagian orang itu bisa keluar dari agama dan syariatnya Nabi Muhammad. Ini adalah keyakinan itu, karena risalah dan syariat Nabi Muhammad itu berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali, dan tidak ada yang sanggup keluar dari syariatnya. Hatta para nabi dan para rasul ketika mereka masih hidup, yang wajib bagi mereka adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Hatta Isa, sampai Isa pun ketika datang atau ketika turun pada dirinya menyebabkan Dajjal untuk membunuh Dajjal, beliau bersyariat dengan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membawa syariat baru atau mendatangkan syariatnya sendiri yang dulu dia bawa. Beliau sholat bersama kaum ini, dia bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Musa, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Musa, lauka lahu sa'iyan ma wasi'ahu illa ibari. Kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka sama sekali tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti. Artinya, walaupun dia pemimpin dari Anbiya dan Israel, pemimpin dari Nabi-Nabi dan Israel, bahkan beliau adalah afdal Anbiya dan Israel, Nabi Bani Israel yang paling afdal, yang paling banyak mengikutinya setelah Rasulullah SAW. Seandainya beliau masih hidup saja, beliau juga tidak boleh untuk membawa syariatnya sendiri ketika Rasulullah SAW telah diutus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Beranggapan bahwasanya sebagian guru-guru mereka ketika sudah meriapo, melatih diri dengan ibadah dan berpikir dan tafakkur menurut mereka, dan sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, mereka menjadi wali. Mereka menjadi wali dan tidak dibebani taklim, tidak dibebani syariat lagi. Nah, sehingga menurut mereka bahkan secara sholat mereka meyakini bahwasanya yang namanya tingkatan wali itu di atas nabi. Sebagian mereka sampai meyakini bahwasanya tingkatan wali itu di atas tingkatan dan derajat seorang nabi. Karena diantaranya wali itu tidak diwajibkan untuk ibadah. Nah, Rasulullah SAW. Maka ayat ini yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun. Ayat ini menjelaskan secara nas yang sharih yang jelas gamblang menjelaskan bagaimana seorang itu dikatakan tujuan, yaitu kata Allah, alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan mukminan taqiyan wa muwallilani wali. Pada siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah seorang itu dianggap wali? Itu bukan ketika punya halaman bisa terbang, atau orang itu bisa mengetahui perkara-perkara wali, atau ketika bisa mentransfer penyakit dari seorang ke kambing, atau perkara-perkara yang lainnya. Karena hal-hal tersebut bisa saja dia memilikinya karena dia mempelajarinya dari siapa? Menggunakan sihir, bukan halaman, sihir. Melakukan sihir sama di Al-Bab Sabit pada bab sebelumnya adalah hukum wasyir bila mi'azah wajah. Sampai dikatakan sebagian mereka, mereka bisa sampai ke makar. Itu diceritakan oleh Syekhul Islam kemudian yang telah Syekhul Islam kemudian yang telah menolak di dalam kitab Al-Qur'an. Salah seorang di antara mereka yang mereka anggap diri mereka sebagai wali, mereka memiliki kemampuan terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan terbang pakai pesawat, terbang sendiri. Karena memang yang namanya asyaitan yang membantu mereka, mereka terpaksa. Ketika mereka berdoa kepada Allah, syaitan setan-setan membantu mereka, dan yang namanya syaitan dari kalangan jin itu punya kemampuan yang lebih daripada manusia. Maka ketika syaitan dapat tersebut itu membawa yang dianggap sebagai wali tadi ke daerah Mekah untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji. Nah, tanpa berikhram di potensi misalnya, yang tidak melaksanakan manasik haji sebagaimana syariat, ia langsung terbang begitu haji tanpa memakai pakaian ikhram atau tanpa berikhram lebih dahulu dari misalnya. Maka ketika dia posisinya di atas terbang, dia secara tidak sengaja melakukan diri Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an. Maka tidak terbatas dikur waksud dalam wakil tersebut atau membaca Al-Quran itu tadi. Sang syaitan siapa-siapa itu tadi yang membawa dia terbang keluar, akhirnya dia terjun bebas dari atas. Nah, ini sebutkan dari Indonesia Al-Wi. Yang namanya apa pada seorang itu dianggap sebagai wali, itu bukan dikarenakan seorang itu punya karamat atau sisa. Namun orang dikatakan wali di kemuliaan dari Subhanahu wa ta'ala ketika dia di atas al-iman wa taqwa. Nah, dari ini adalah di antara ayat. Begitu juga di dalam ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di sini bila menjelaskan bagaimana seorang itu juga mendapatkan waliyat Allah, kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa mahabba billah wa aqwa bila, barang siapa yang cintanya kepada Allah dan bencinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ketika seorang itu mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, itu dasar bangunannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia cinta dan cintai. Dia mencintai orang saleh, mencintai ahli ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dekat dengan seseorang, dia berteman dengan orang-orang saleh bukan karena tendensi dan siapa lain, bukan karena satu suku atau bukan karena hartanya atau satu daerah atau yang semisalnya, tapi karena orang-orang saleh tadi ada lima bertemu, ada lima bertemu karena dia atau mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara bentuk kesempurnaan cinta kepada Allah, dia mencintai orang-orang saleh itu. Ini yang dimaksud dengan man ahabba billah, orang yang cintanya dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Dia mencintai perkara-perkara itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hal tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai tauhid, maka dia cinta kepada tauhid. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sunnah, maka dia cinta kepada sunnah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengasuh dan cinta kepada ilmu syar'i, maka orang tersebut cinta kepada ilmu syar'i kita. Dan ini yang disebut sebagai al-mahabbah billah. Begitulah kata beliau, wa'abbah billah, dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini ketika dia membenci seseorang atau sesuatu, itu dasar cintanya atau dasar bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan orang atau Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang munafikin, maka orang tersebut benci kepada orang-orang yang munafikin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang itu tadi. Bukan dasar kebenciannya karena ada permasalahan pribadi atau masalah moral, tidak, atau beda suku, atau beda daerah, atau dia kulitnya hitam, saya kulitnya putih, tidak. Atau karena dia beda partai, kemudian dia membenci orang tadi, musuh orang tadi, tidak. Dia membenci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Membenci orang-orang kafir karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Hatta walaupun kita adalah keluarganya sendiri. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Tidak akan didapati seorang kaum atau sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhir mereka justru mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mengusir Rasulnya, yang itu benci kepada umat Islam, mengusir agama Islam di atas satu umat. Maka orang-orang ini tidak akan cinta kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, orang-orang yang justru berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya justru saling toleransi, bukannya justru saling menghormati, atau bahkan sampai pada batasan saling membantu kegiatan yang sebagaimana ini digembar-gemborkan oleh Islam Nusantara yang diubah namanya, namun pergerakannya masih sama menggencarkan yang mereka sebut dengan toleransi, di mana toleransi tersebut adalah perkara yang menghancurkan dasar Islam, yakni al-wala wa al-bara fillah wa billah. Rasa benci dan rasa loyal dan bangunan dasarnya dalam Allah subhanahu wa ta'ala ini yang coba terus, yang coba dihancurkan dari ulu al-mu'min, dari palu-palu seorang mukmin. Sehingga menurut mereka orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak mengucapkan hari-hari raya dari orang-orang kafir ini disebut sebagai orang yang primitif, orang yang kaku, orang yang tidak luas, orang yang berpikiran sempit, orang yang seperti katak dalam kurung. Ini tidak menerima perbedaan. Orang yang suka membeda-bedakan, mendatangkan perselisihan dan perpecahan. Ada pun orang-orang yang mengucapkan hari-hari orang kafir, bahkan membantu, bahkan sebagian yang di atas juga diiyai isi di gereja-gereja dalam perayaan-perayaan mereka, perayaan Natal yang diundang adalah kiai, yang diundang adalah kiai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara materinya justru membawa persamaan antara Islam dengan agama-agama selain, menggantikan antara agama yang hak dengan agama yang batil yang dibuka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak membangun al-mahabbah walaupun Allah subhanahu wa ta'ala saja akan rasa benci kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bilang Rabbul Ta'ala wa'ala kemoyannya kata Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemoyan kasar memberikan bantuannya musrahnya kepada seseorang kepada suatu kelompok kata Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena sama-sama satu partai kemudian moyannya karena sama-sama merah maka dia moyannya atau masalah sama-sama satu daerah dibela ketika ada perselisihan antara pemuda dari kampung A dengan kampung B maka pemuda dari kampung A harus membantunya makanya seperti ini adalah apa asyik al-jahili apa sikap fanatik jahili yang dicapkan Allah SWT dan membangun kemuliaan bukan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti ini tidak bermanfaat. Begitulah orang yang tidak dan memusuhi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga buah pertama dari al-mahabbah wal bughd. Ketika seorang itu sudah benci dan cinta kepada Allah, maka otomatis dia akan memberikan pertolongan kepada seseorang atau memusuhi seseorang itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tendensi lagi. Dan kata beliau setelahnya ketika menunjukkan sifat-sifat ini tadi bagaimana Allah wa'alaikum warahmatullahi sesungguhnya kewalian Allah subhanahu wa ta'ala banyak bisa dinaik dengan perangai-perangai artinya kata Abu Abbas wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini termasuk ada perasaan di dalam ilmu bahwa innama inna dengan ma'al ka'al ini disebut sebagai perkara-perkara yang memberikan efek atas pendapatan. Artinya, maksud dari kecapan dan pendapatan, seorang tidak akan bisa mencapai derajat wali ini awalnya dengan sebuah kekuatan sampai dia punya wali. Dia membangun rasa cintanya karena Allah sebuah kekuatan, bukan karena tendensi mata, bukan karena tendensi satu keluarga, bukan karena tendensi satu partai, atau semisalnya. Begitulah ketika dihubungi dan memenai seorang, itu karena tidak. Kalau Allah menguji kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maksiat, maka dia yang mengalami hal-hal tersebut. Begitu pula mengalami orang-orang yang berada di atas. Kemudian kata beliau, Rabbil Ta'ala wa yajda abdu ta'ala iman wa ikatrat salatuhu wa sallamu hatta yakuna kadhalik. Bahkan seorang tidak akan bisa atau seorang itu tidak akan merasakan manisnya iman walaupun banyak sholat dan puasa sampai dia memiliki pahamnya artinya dia memberikan hati tidak semata-mata seorang yang mendapatkan wali dari Allah menjadi wali yang mengusibakan wala'ala ketika dia memperbanyak ibadah bohir banyak puasa atau banyak sholatnya nah, tapi justru ketika seorang itu memiliki dasar al-wala' wal-wala'ala yang dari sinilah menimbulkan atau berbuat amal-amal soleh. Oleh karena itu, para ulama benar yang ada dengan keinginan kebir sangat memiliki ingat dan atau memiliki perhatian besar dengan al-qulu yang namanya hati. Karena ketika hati itu betul-betul sofi, betul-betul murni untuk ingat sebarang wa'ala maka ini adalah amalan yang paling terbaru. Karena dari kalbu yang sholih, kalbu yang bersih, itulah akan muncul darinya amal-amal saleh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa minal qalbi. Dan kata sebagian salaf, masa bapa Abu Bakar masa bapak Abu Bakar jika waktu salat wasiat walakin bima waqa'a fi qalbi Abu Bakar itu mendahului kalian yakni Abu Bakar menjadi orang yang paling afdal tidak ada umat ini bukan dikatakan semata-mata salat dan puasa artinya semata-mata kata paling banyak salat dan paling banyak puasa tidak walakin bima waqa'a fi qalbi Namun beliau menjadi paling afdal di kalangan umat ini karena apa yang berada di dalam kalbunya. Berada di dalam kalbunya minat nas sabit, berubah keimanan yang jujur, keimanan yang murni, dan hati yang diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi apapun padanya kecuali untuk diri Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, "Qabil Ta'ala wa Basara 'ala wafati nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujri 'ala amri syai'a." Rabbul Jalil. Dan sungguh ketika beliau sudah menjelaskan tentang ciri-ciri seorang wali yang mulia dan beliau menjelaskan kondisi yang beliau dapati ini kondisi masih dalam masa-masa kekerasan, masa-masa di mana tawasabat itu ada. Namun beliau mendapati mayoritas orang lebih-lebih lagi di zaman kita yang tidak bersahabat, yang sangat sedikit bahkan orang yang berilmu, maka kondisinya lebih parah. Maka beliau menceritakan kondisi yang beliau dapati bahkan ketika beliau masih hidup, masih di zamannya para sahabat, di mana mayoritas orang itu memiliki hubungan itu bukan karena masalah agama, dekat dengan seseorang, solid dengan seseorang itu bukan karena tendensi ini, tapi bukan karena tendensi agama, tapi karena tendensi. Kata beliau, "Waqad sara 'amalu wa qawli nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujri 'ala amri syai'." Tersebut hubungan kebanyakan orang di zaman beliau itu di atas perkara dunia, orang dekat dengan orang lain karena belum sama-sama teman satu hobi atau teman satu jalan, atau dekat dengan orang lain karena orang ini loh, karena orang ini sering kalau istilah kita jajaki dan misalnya. Maka jika dengan orang tersebut ada pun orang yang tidak memiliki apapun kecuali ada iman, ada taqwa, ada yang dijauhi, tidak didekati. Maka ini adalah hubungan yang dibangun bukan karena apa. Ini dibangun karena tendensi dan tendensi dalam berbagai macam bentuknya, partai kah, keluarga kah, ataupun hubungan dikarenakan perkara-perkara dunia yang lainnya. Al-Mu'min dia memberikan keluarga itu bukan karena hidup, bukan karena hidup agama, namun karena perkara dunia. Dan sikap-sikap seperti ini kata Imam Baswedan karena menjadi alat manusia. Dan sikap-sikap yang seperti ini tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi orang yang memiliki. Bahkan pada kiamat orang-orang yang membangun kesolidaritasannya bukan karena agama akan berakhir pada kebencian satu dengan yang lainnya saling memusuhi pada kiamat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-Aqillah al-Yawma idhim ba'dhum bi ba'dhin adu." Persaudaraan-persaudaraan yang dibangun karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumul idzin pada hari itu yang terdengar, maka berubah menjadi ba'dhum bi ba'dhin adu. Sebagian yang lainnya dengan sebagian itu justru berubah menjadi permusuhan, saling musuhi. Yang dulunya solid satu partai belum membela partainya pada dunia justru akan saling musuhi, saling melawan. In tabarra'an ladzina tubiru minan ladzina tabarra'u wa qalu adad. Dan hari ketika di mana orang-orang yang diikuti punya saling menanggung bukan karena tendensi agama. Orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Akan berdorong, tidak akan menolongnya, tidak akan membantunya, dan dunia saling bukan saling mereka istilahnya merasakan saling membangun solidaritas. Namun kesolidaritasan apabila dibangun selain agama pada kiamat akan berubah menjadi rasa kebencian, permusuhan, saling melawan dan jatuh kepada melawan. Dan itu yang dimaksud oleh kata atau ucapan yang berubah sebabnya ini adalah menjadi ada di Indonesia. Dan itu sama sekali tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada orang yang memilikinya. Maka fil haqiqah hadza al-qadar al-'azim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana sepatutnya seorang muslim betul-betul ingin membuktikan imannya dan tauhidnya, bagaimana dia harus memberikan pertolongan atau loyalnya atau kebenciannya dibangun di atas apa? Apakah bangun di atas dunia atau dibangun di atas agama? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga menjelaskan waktu atau lainnya juga berarti di zaman beliau, di mana hubungan kebanyakan orang, kedekatan seseorang satu orang dengan orang yang lain itu dekat bukan karena kedekatan agama, cinta seorang dengan orang lain itu bukan karena agama, tapi karena tendensi dan sebagainya. Dan dengan seperti itu kata beliau justru sama sekali tidak akan memanfaatkan luar keadaan muslim. Maka wajib bagi setiap muslim yang ingin merasakan tamat iman, rasa manis dan kesempurnaan iman, dia harus memiliki al-mahabbah wal-bughd fillah wa bil rasul, dan rasa benci dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperuntukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Abu Misal. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.